hatta yatarahhama alaihim jami'an, sampai orang tersebut mau mendoakan kasih sayang untuk mereka semuanya, mendoakan kebaikan untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya lisannya itu isinya adalah menyebutkan kebaikan, wa yakunu qalbuhu lahum saliman, dan hatinya bersih terhadap mereka. Berarti kalau memang ingin agar stempel tadi dilepas dari diri dia, maka syaratnya lisannya harus dijaga, hatinya juga harus dijaga. Lisannya tidak mengotori lisannya dengan celaan terhadap sahabat Nabi SAW, justru malah sebaliknya mendoakan mereka, dan juga hatinya dibersihkan dari perasaan-perasaan benci kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya pada kesempatan kali ini kita tidak akan mengulangi lagi pembahasan tentang rincian apa itu definisi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu pernah disampaikan dan kayaknya masih pada ingat nggak? Masih? Apa coba sahabat definisinya? Ya. Tok. Bertemu dalam keadaan beriman. Sudah, itu aja. Apa? Sampai dia meninggal dunia. Tetap istiqomah dalam keimanan. Alhamdulillah masih ingat. Walaupun 1-2 yang ingat. Ya, ini definisinya. Kemudian jumlah mereka masih ingat berapa? 100? 114 ribu. Alhamdulillah masih ingat. Keutamaan para sahabat Nabi SAW? Banyak Ustaz. Dalam Al-Quran ada, dalam sunnah Nabi SAW ada. Kemudian kita sedikit mengulang secara ringkas tentang bagaimana kita berakidah terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kita sebutkan ada sekitar 6 poin. Yang pertama, kita harus meyakini adalah mereka. Adalah itu istilah. Masih ada yang ingat apa maksud dari adalah? Hah? Bagus. Jadi kita yakin tentang kejujuran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketakwaan mereka dan juga hafalan mereka, sehingga kalau ada hadis dari Nabi SAW yang dinukil oleh para sahabat Nabi SAW, maka kita harus menerima hadis tersebut tanpa harus merasa ragu, tanpa perlu merasa ragu atau mengecek kejujuran mereka. Ini adalah meyakini adalah para sahabat. Kemudian yang kedua, meyakini urutan keutamaan mereka sesuai dengan nas. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak satu level dari sisi keutamaannya. Yang paling utama di antara mereka yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat, yang kelima. Yang kelima adalah Talhah bin Ubaidillah. Kemudian yang keenam, Az-Zubair ibnul Awam. Yang ketujuh, Saudagar. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang kedelapan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kesembilan, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang kesepuluh, Sa'id bin Zaid. Apal? Ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga, masa enggak apal sih? Ya. Ini urutannya. Dan setelah itu ada di antara mereka adalah yang ikut perang Badar, kemudian dari kalangan Muhajirin, kemudian yang ikut perang Badar dari kalangan Ansar, kemudian orang yang berhijrah dan seterusnya. Mereka adalah urutannya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nas. Yang ketiga, akidah kita mengenai sahabat Nabi SAW, kita hanya akan mengulang sekilas karena ini sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang telah lalu. Yang ketiga adalah wajib hukumnya untuk mencintai para sahabat Nabi SAW. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah berkata, hubbuhum sunnah. Mencintai para sahabat Nabi SAW adalah merupakan bagian dari akidah. Jadi, keyakinan kita, kita tuh harus mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menegaskan bahwa Allah telah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada para sahabat dan para sahabat juga ridho kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Apa? Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Tentunya di garis terdepan adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, haram hukumnya untuk mencela mereka. Dan yang keenam adalah menahan lisan untuk tidak memperbincangkan perselisihan dan fitnah yang terjadi di antara mereka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih luas tentang yang kelima dan yang keenam, karena itulah yang dibahas oleh Imam Ahmad pada paragraf yang 45 tersebut. Jadi kita akan membahas yang kelima dan yang keenam. Hukum mencela dan membenci para sahabat. Kalau mencela dengan apa? Lisan, membenci dengan hati. Apa hukumnya? Kita mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya apa? Hukumnya haram. Itu di situ ada tuh. Haram. Haram mencela mereka. Hukumnya haram. Apakah sekedar haram saja? Tidak. Bukan hanya sekedar haram, tapi juga termasuk dosa besar. Jadi kalau misalnya ada orang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhak untuk digelari fasik. Karena orang yang fasik adalah orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Kalau fasik berarti kesaksiannya diterima enggak? Enggak diterima. Makanya kalau ada orang mau nikah, itu kan disuruh mencari apa? Saksi. Saksinya adalah dua orang yang tidak fasik. Kalau misalnya dia suka mencela sahabat Nabi SAW, berarti dia boleh enggak jadi saksi? Enggak boleh. Kalau dia itu enggak sholat, boleh enggak jadi saksi? Enggak boleh. Dulu panjenengan nikah, saksinya siapa? Hah? Saksinya orang yang sholat enggak? Senemune Ustaz. Siapa sih gelem ngeneh jadi saksi? Enggak benar. Saksi itu adalah harus seorang yang adil. Adil adalah orang yang tidak fasik di antaranya. Di antara kriterianya orang tersebut tidak fasik. Siapakah orang yang fasik? Orang yang fasik adalah orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Angel Ustaz ngolete ya. Emang sulit. Nah, makanya saksi itu tidak sembarangan. Ini adalah hukum mencela sahabat Nabi termasuk dosa besar sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Iyadh, kata beliau, wasabbu ahadihim minal ma'asi al-kabair. Kata beliau, mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk maksiat kategori dosa besar. Itu kata Imam Al-Qadhi Iyadh. Tentu ketika kita menyebutkan bahwasanya itu termasuk hal yang diharamkan oleh Allah, tentu kita dituntut untuk mendatangkan dalil. Apa dalilnya? Dalilnya apa bahwasanya mencela para sahabat Nabi SAW itu termasuk dosa besar? Dalilnya dari Al-Quran ada, dari sunnah Nabi SAW juga ada. Dan juga dari ijma' para ulama, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Taimiyah. Dalil dari Al-Quran, silahkan Anda baca dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 58. Surat Al-Ahzab ayat berapa? 58. Dalam surat Al-Ahzab ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat." Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat. Para sahabat mukmin apa bukan? puncaknya orang yang beriman, para sahabat. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata, dosa yang berat. Seandainya menyakiti kaum mukminin dari kalangan yang biasa selain sahabat Nabi SAW saja termasuk kategorinya dosa yang berat, apalagi seandainya mukminnya itu adalah para sahabat Nabi SAW. Maka ayat ini menegaskan sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam, bahwa orang yang mencela para sahabat Nabi SAW maka dia telah terjerumus kepada dosa yang sangat besar. Ini dalil dari Al-Quran. Dari hadis Nabi SAW, di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kisah yang terjadi antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Pada suatu hari, terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Manusiawi enggak? Manusiawi. Karena para sahabat adalah manusia biasa yang mungkin saja mereka terjerumus kepada kesalahan. Pada suatu hari terjadi perselisihan antara dua orang sahabat yang mulia. Siapa keduanya? Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Ketika terjadi perselisihan tersebut, Khalid bin Walid terpancing emosinya. Maka beliau pun mencela Abdurrahman bin Auf. Celaan Khalid bin Walid kepada Abdurrahman bin Auf terdengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau mendengar ada salah seorang sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada salah seorang sahabat beliau mencela sahabat yang lain, beliau mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi. Janganlah kalian mencela salah satu di antara sahabatku. Satu saja tidak boleh, apalagi mencela banyak sahabat. Sebagaimana orang-orang Syiah yang mereka bukan hanya mencela satu sahabat, bahkan mereka mencela sekian ribu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali 3 orang saja. Jadi sahabat Nabi ada berapa tadi? 114 ribu orang. Berarti menurut mereka yang murtad berapa? 113.997 orang murtad semua. Nauzubillah min dzalik. Ini mencela atau bukan? Loh, ini bukan hanya mencela. Ini lebih dari mencela. Kata Nabi SAW, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan sampai kalian itu mencela salah satu dari sahabatku. Padahal ini yang mencela siapa? Sahabat juga. Sahabat mencela sahabat. Sama Nabi boleh enggak? Enggak boleh. Apalagi? Apalagi non sahabat. Apalagi non sahabat mencela sahabat. Lawang sahabat saja mencela sahabat yang lain tidak boleh sama Nabi SAW, apalagi sahabat, apalagi non sahabat mencela sahabat. Sebagaimana diceritakan, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Iraqi, kata beliau, wa idza nuhiya sahabiyyu an sabbi sahabi, seandainya seorang sahabat dilarang untuk mencela sahabat yang lain, fa ghairu sahabi aula bin nahyi an sahabi, berarti non sahabat lebih tidak boleh lagi untuk mencela sahabat Nabi SAW. Kenapa? Karena tidak level amalan kita. Apa sih kita dibandingkan sahabat Nabi SAW? Dan nanti kita akan jelaskan bagaimana keistimewaan para sahabat Nabi SAW. Ini dalil dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi SAW. Hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tadi riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ayatul imani hubbul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai ansar. Siapa ansar? Siapa ansar? Siapa? Yang tinggal di Madinah. Setiap yang tinggal di Madinah, nah, orang-orang yang beriman, yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah kemana? Ke Madinah. Itu golongan ansar. Kata Nabi Sallam, hubbul ansari atau ayatul imani hubbul ansar. Ciri iman adalah mencintai ansar. Jadi kalau kita mencintai ansar itu salah satu tandanya kita beriman. Kebalikannya, kalau mencintai ansar adalah termasuk keimanan. Wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Dan ciri kemunafikan adalah membenci golongan ansar. Berarti kalau ada orang membenci golongan ansar itu ciri-ciri dia itu orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Loh kenapa Ustaz? Kok cuma golongan ansor saja? Kenapa secara khusus disebutkan golongan ansor? Apakah membenci golongan muhajirin itu termasuk keimanan? Ya enggak jelas. Nah, kenapa kok Nabi SAW di sini secara spesifik menyebutkan golongan ansor? Padahal para sahabat itu ada yang muhajirin, ada yang ansor. Kenapa secara spesifik disebutkan golongan ansor? Mungkin ada yang tahu? Kenapa kira-kira? Ah, silahkan dicoba, tidak apa-apa. Tidak ada yang tahu? Pas? Lebih utama muhajirin daripada ansar. Loh, kenapa kok malah disebutkan ansar? Kok malah? Oh gitu, ya. Pakai logika terbalik gitu ya. Ya, mungkin. Ya, monggo. Karena Nabi sedang berbicara dengan orang-orang muhajirin. Mungkin, ada yang lain? Hah? Ini ashabul yamin ini. Ashabu. Ya, silakan regu B. Kalau ini regu A, sudah jangan ashabu simal. Kasihan nanti ashabu simal. Ya, apa? Ada yang lain kira-kira? Kenapa ansor disebutkan secara khusus? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, karena golongan ansor, mereka adalah orang-orang yang berada di garda terdepan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah, apakah beliau mendapatkan dukungan penuh? Mendapatkannya apa enggak? Tidak. Jadi hanya segelintir dari orang-orang Mekah yang mendukung Nabi SAW. Tapi begitu beliau hijrah ke Madinah, bagaimana dukungannya? Luar biasa. Dari golongan Ansar, luar biasa dukungannya. Ketika Nabi SAW dalam keadaan lemah, terusir dari negerinya, yaitu kota Mekah, beliau berpindah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, mereka atau beliau SAW disambut dengan sambutan yang luar biasa oleh golongan Ansar. Sehingga keimanan golongan Ansar itu sangat kentara saat itu. Bukan hanya itu, mereka bukan hanya membela Nabi SAW, beliau atau mereka juga membela para golongan muhajirin yang mereka berhijrah dari Mekah kemana? Ke Madinah. Bahkan ketika Nabi SAW mempersaudarakan antara golongan Ansar dengan golongan Muhajirin, di antara yang dipersaudarakan adalah Abdurrahman bin Auf dengan salah satu di antara golongan Ansar. Golongan Ansar tersebut langsung menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf yang sama sekali saat itu tidak membawa apa-apa. Kalau boleh dikatakan hanya membawa baju yang menempel di tubuh. Ditawari oleh golongan Ansar tersebut, seorang Ansar tersebut, nih Abdurrahman, saya ini punya dua istri dan saya punya dua kebun. Saya punya dua istri dan saya punya dua kebun. Silakan kamu pilih mana. Salah satu di antara istri saya ditambah dengan salah satu dari kebun saya. Maksudnya apa milih istri? Maksudnya dari antara dua orang istri saya yang menurut kamu paling cantik, saya akan ceraikan istri itu buat kamu. Kemudian saya punya dua kebun. Kebun ini mana di antara dua kebun ini yang menurut kamu paling subur, paling menghasilkan, silahkan ambil satunya. Bebas. Ini adalah bentuk persaudaraan saya kepada engkau. Kata golongan Ansar tersebut. Gimana Abdurrahman bin Auf? Hah? Langsung alhamdulillah. Tapi ini sing paling ayu. Itu kalau kita. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf orang yang tahu diri. Kata beliau, barakallahu fi malik wa fi ahlik. Kata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberkahi keluargamu, memberkahi istrimu, memberkahi hartamu. Saya minta satu saja pertolongan. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Itu saja permintaan saya kepada. Jadi saya enggak akan minta kamu ceraikan istri kamu yang paling cantik. Saya juga enggak akan minta kebun kamu yang paling subur. Saya cuma minta tolong sama kamu, kasih tahu saya pasar di mana di kota Madinah. Walakin dullani ila suq. Tunjukkan kepadaku di manakah pasar tersebut. Kasih tahu ini pasar sebentar. Abdurrahman bin Auf adalah seorang ahli dagang yang luar biasa. Dalam beberapa hari saja dia sudah bisa mengambil keuntungan yang sangat besar. Beberapa hari kemudian dia sudah nikah. Sampai Nabi SAW terheran-heran ketika melihat orang baru nikah, kan kelihatan ya. Kelihatan nggak ini baru nikah, kelihatan ya? Ini kelihatan berseri-seri gitu. Kemudian ditanya sama Nabi SAW, wahai Abdurrahman, kamu sudah nikah, mahar kamu itu apa? Mahar kamu apa dong? Taunya kan Nabi SAW, Abdurrahman datang dari dari Mekah ke Madinah dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Kok ujug-ujug bisa nikah, mahar kamu apa? Kata Abdurrahman bin Auf, waznu nawati tamrin min zahab. Jadi saya maharnya itu adalah emas sebesar biji kurma, wahai Rasul. Lumayan toh? Lumayan, emas ini bukan biji kurma. Emas gedenya biji kurma. Itu hasil dagang beli cuma berapa hari. Sampai diceritakan oleh para ahli sejarah, saking pinternya Abdurrahman bin Auf untuk berdagang. Kalau Abdurrahman buka batu, itu di bawahnya itu ada duit. Bukan berarti seperti itu, tapi saking apanya? Saking ahlinya Abdurrahman bin Auf dalam berdagang itu sampai seperti itu. Abdurrahman bin Auf yang kita ingin garis bawahi adalah bagaimana sambutan dari golongan Ansor kepada golongan Muhajirin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian termasuk para penolong Allah. Makanya para penolong Allah, kalau ada orang jadi penolong Allah kemudian dibenci, itu pertanda apa? Pertanda adanya kemunafikan dalam hatinya. Loh, orang nolong Allah, nolong Rasul, nolong Muhajirin kok dibenci? Berarti ada sesuatu penyakit akut di dalam hatinya, yaitu penyakit apa tadi? Penyakit munafik, na'udzubillah min dzalik. Makanya orang-orang yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela mereka, itu pertanda adanya sifat munafik di dalam dirinya. Asy-Sya'bi rahimahullah, salah seorang tabi'in yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Beliau pernah berkata sebuah perkataan yang sangat unik, menarik, membuat perbandingan antara orang-orang Syiah dengan Yahudi dan Nasrani. Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi, salah seorang tabi'in, wafat pada tahun 110 Hijriah, membuat komparasi perbandingan antara orang Syiah dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kata beliau, su'ilatil Yahud, man khairu ahli millatikum. Orang-orang Yahudi ditanya, siapakah penganut agama Yahudi yang paling utama? Siapakah penganut agama Yahudi yang paling utama? Kata mereka, ashabu Musa. Kata orang-orang Yahudi, yang paling istimewa menurut kami adalah teman-teman atau sahabatnya Nabi Musa. Jadi ketika ditanya orang Yahudi, menurut kalian orang yang paling afdol, orang yang paling istimewa di antara kalian, wahai orang-orang Yahudi, siapakah mereka? Katanya adalah sahabat-sahabatnya siapa? Musa. Ini yang ditanya orang ya Yahudi. Orang Nasoro ditanya lagi, man khairu ahli millatukum? Kalau kalian orang-orang Nasrani, menurut kalian siapakah orang yang paling istimewa di dalam penganut agama Nasrani? Apa jawabannya orang Nasoro? Sahabatnya siapa? Isa alaihi salam. Sudah. Kalau orang Yahudi ditanya siapa manusia paling utama, kata mereka sahabatnya, sahabatnya Nabi Musa. Kalau orang Nasrani ditanya siapakah manusia paling mulia, jawabannya sahabatnya Isa. Kalau orang Syiah ditanya siapakah manusia yang paling jahat menurut kalian, apa jawaban mereka? Sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat perbandingannya antara orang Syiah dengan orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi masih tahu diri bahwa orang yang paling mulia adalah temannya Nabi mereka. Orang Nasoro ditanya paling mulia temannya Nabi mereka. Kalau orang Syiah ditanya siapakah manusia paling jahat, jawabannya siapa? Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min kata Syabi, umiru bil istighfari lahum fasabbuhum. Kita diperintahkan untuk mendoakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah orang Syiah mencela mereka. Allah mengatakan kepada mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya kita mendoakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyayangi mereka, kok malah orang Syiah membenci dan mencela mereka. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah dalil diharamkannya mencela sahabat Nabi SAW. Terus hukumnya apa Ustaz? Orang yang mencela sahabat Nabi kafir enggak? Kafir enggak? Kafir enggak? Kok ragu-ragu? Jelek enggak perbuatan mereka? Jelek. Kafir enggak? Karena enggak setiap yang jelek itu kafir, enggak setiap yang jelek itu kafir. Makanya beberapa saat yang lalu saya lihat ada rekaman rekaman video seorang tokoh tarekat sufi, saya lupa namanya, tokoh dunia. Ketika ditanya apa sih hukumnya ngerokok? Apa sih hukumnya ngerokok? Kata dia, coba sekarang kita lihat, mayoritas manusia di dunia ini merokok enggak, kata dia. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Merokok kan? Iya kan? Lebih banyak yang merokok daripada yang tidak. Kata dia, kalau misalnya kita katakan rokok itu haram, sama saja kita mengkafirkan mayoritas penduduk bumi, kata dia. Kalau kita katakan merokok haram, kata dia, sama saja kita mengkafirkan mayoritas penduduk bumi, karena penduduk bumi adalah mayoritasnya mereka merokok. Ini orang enggak paham. Tidak setiap yang haram itu kafir. Ya. Jadi ketika kita katakan rokok itu haram, bukan berarti kita katakan orang yang merokok itu kafir. Karena enggak ada kelaziman, enggak ada keharusan. Kalau haram itu mesti kafir, tidak. Kita katakan mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan yang keji dan mungkar. Tapi apakah orang yang melakukannya itu divonis kafir? Kata para ulama tergantung. Kalau seandainya mencelaknya itu sampai taraf mengkafirkan para sahabat Nabi SAW, meyakini para sahabat adalah kafir, atau sampai taraf menganggap bahwasannya para sahabat itu telah memanipulasi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ada enggak orang yang seperti itu? Ada. Kata mereka, kata orang-orang Syiah, mereka punya Quran yang Quran tersebut 3 kali lipat tebalnya dibandingkan Quran yang kita pegang sekarang. Terus 2/3 kemana? Kata mereka dihapusi sama siapa? Sama Abu Bakar dan Umar. Jadi mereka meyakini bahwasanya para sahabat Nabi SAW itu telah memanipulasi, telah merubah-rubah isi Al-Quran. Kalau sampai taraf seperti ini mencelaknya, sampai taraf meyakini bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kafir, telah murtad atau meyakini bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengubah-ubah isi Al-Qur'an, maka ini tidak diragukan lagi, mencela jenis seperti ini adalah termasuk kekufuran. Kalau mencelanya sampai taraf seperti ini. Terus yang tidak kufur itu seperti apa? Tidak kufur adalah mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak sampai merusak citra keadilan dan para keadilan dan agama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa Ustaz? Seperti misalnya mengatakan sahabat Nabi itu pengecut misalnya. Atau mengatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pelit misalnya. Atau mengatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak zuhud. Ini tidak sampai merusak citra agama, maksudnya agama mereka masih tetap dianggap Islam. Yang seperti ini maka tidak termasuk kekufuran, walaupun pelakunya itu berhak untuk dijatuhi hukuman khusus yang keras dari pemerintah. Karena itu adalah satu langkah yang nanti bisa mengantarkan kepada langkah berikutnya yang lebih berat. Jadi ini perincian yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika membedakan antara siapakah di antara orang yang mencela sahabat Nabi yang berhak dijatuhi vonis kafir, siapa yang tidak. Yang dijatuhi vonis kafir adalah yang sampai meyakini bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah murtad, atau meyakini bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengubah-ubah Al-Qur'an. Adapun seandainya tidak sampai taraf itu, seperti mengatakan bahwasanya sahabat Nabi itu pengecut atau pelit atau apa tadi, tidak zuhud atau yang semisalnya, maka ini walaupun tidak dijatuhi vonis kafir, tapi orang tersebut berhak untuk dijatuhi hukuman ta'zir. Ta'zir itulah hukuman khusus yang ditentukan oleh pemerintah kaum muslimin, misalnya ditahan, dipenjara, atau dibatasi aktivitasnya, atau apapun yang dilihat maslahatnya oleh para pemerintah kaum muslimin. Ini adalah nomor yang kelima. Yang keenam adalah menahan lisan untuk tidak memperbincangkan perselisihan dan fitnah yang terjadi di antara mereka. Ada enggak terjadi perselisihan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Misal perang Siffin. Yang lainnya perang Jamal. Perang Jamal itu antara siapa dengan siapa? Perang Siffin itu antara siapa dengan siapa? Pernah belajar sejarah kebudayaan Islam toh? Hah? Perang Jamal antara siapa dengan siapa? Antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ini perselisihan atau bukan? Perselisihan. Bagaimana kita menyikapi fitnah yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mari kita cermati firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. Nanti panjenengan bisa buka di rumah Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 8 sampai berapa? 10. Di ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang keistimewaan golongan muhajirin. Di ayat yang ke-8 berapa ayat ini? 8, 9, 10. Di ayat yang ke-8 dari surat Al-Hasyr, Allah bercerita tentang keutamaan muhajirin. Setelah bercerita tentang keutamaan muhajirin, di ayat yang ke-9, Allah bercerita tentang keutamaan apa setelah muhajirin? Ansar. Di ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana seharusnya sikap kita, orang yang hidup setelah zaman muhajirin dan ansar, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap golongan muhajirin dan ansar. Apa sikap kita? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang hidup sesudah zamannya muhajirin dan ansar, seharusnya mereka berdoa, rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi di dalam ayat ini kata Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimanakah seharusnya sikap kita terhadap para sahabat dari golongan Muhajirin dan Ansar. Sikap kita adalah kita berusaha untuk mendoakan mereka dengan doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Siapakah mereka? Orang-orang Muhajirin dan Ansar. Kemudian enggak cukup sampai di situ, kata Allah Subhanahu wa taala, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, wahai Rabbi, janganlah engkau jadikan di dalam hati kami perasaan dengki, iri, hasad kepada orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimanakah sikap kita seharusnya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap kita adalah jangan sampai kita menyebutkan hal-hal yang jelek tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan hadis ini adalah sahih oleh Imam Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Seandainya disebutkan sahabatku, maka tahanlah lisan kalian. Tahanlah lisan kalian. Makanya poin yang keman, yang keenam apa? Menahan lisan. Untuk tidak usah kita memperbincangkan perselisihan dan fitnah yang terjadi di antara mereka. Karena kita mengamalkan sabda Nabi SAW. Kalau kalian mendengar sahabatku, kata beliau, fa'amsiku, tahan lisan kalian. Tahan perbuatan kalian. Tahan tulisan kalian. Tahan tangan kalian. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan beliau pernah bertanya, beliau pernah ditanya oleh salah seorang, "Ma taqulu fi ma syajara bainas sadril awwal?" Wahai Ibnu Abbas, apa pendapat kamu tentang apa yang terjadi di antara para sahabat? Fitnah yang terjadi di antara para sahabat, bagaimana pendapat kamu? Apa sikap kamu? Kata beliau, "Aqulu kama qala Allah Ta'ala." Aku hanya bisa mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ini menunjukkan fikihnya siapa? Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas ditanya, bagaimana pendapatmu? Mungkin dia akan ditanya siapa yang lebih benar. Mungkin bagaimana menurut kamu fitnah itu, bagaimana siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian juga bagaimana seharusnya yang dilakukan dan seterusnya. Maka Ibnu Abbas langsung memotong fitnah tersebut dan beliau mengatakan, saya hanya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan para generasi sesudah mereka, para ulama salaf pun mirip seperti Ibnu Abbas. Di antaranya Umar Ibnu Abdul Aziz. Umar Ibnu Abdul Aziz. Beliau pernah ditanya juga tentang bagaimana kejadian yang terjadi di antara para sahabat. Kata beliau, tilka dima'un tahharallahu yadayya minha. Kata beliau, itu adalah pertumpahan darah yang Allah telah bersihkan tanganku untuk ikut campur di dalamnya. Umar bin Abdul Aziz menjumpai kejadian tersebut tidak? Tidak. Karena beliau lahir setelah lewatnya generasi para sahabat Nabi SAW. Jadi Umar bin Abdul Aziz ikut campur enggak dalam peristiwa tersebut? Tidak. Kata beliau, alhamdulillah, itu adalah sebuah peristiwa yang tanganku Allah telah selamatkan. Tidak turut campur dalam pertumpahan darah tersebut. Karena tanganku ini telah Allah selamatkan, tidak ikut campur dalam pertumpahan darah tersebut, afala utahhiru minha lisani? Apakah tidak sepantasnya lisanku aku jaga untuk tidak campur dalam peristiwa tersebut? Allah telah selamatkan tangan kita untuk tidak masuk dalam fitnah tersebut. Maka sekarang seharusnya kita jaga apa? Lisan kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan tangan kita. Maka jangan sampai kita jerumuskan lisan kita di dalam fitnah tersebut. Terus kenyataannya Ustaz, ada sekian riwayat-riwayat sejarah ya, yang berisikan hal-hal negatif tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak dipungkiri. Peperangan itu baik apa jelek? Jelek. Peperangan baik atau jelek? Jelek jelas. Ya. Antara sahabat yang mulia, antara Aisyah radhiyallahu anha, kemudian antara satu kelompok di situ ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Zubair bin Awam, ada Talhah bin Ubaidillah, dan mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Di kubu yang satunya, kelompok yang satunya ada siapa? Ada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang juga dijamin masuk surga. Kenapa di antara orang-orang yang dijamin masuk surga terjadi peperangan? Ada riwayat-riwayat yang jelas-jelas menyebutkan sesuatu yang sifatnya negatif tentang para sahabat Nabi SAW. Bagaimana sikap kita? Sikap kita yang pertama, kita harus yakin bahwa tidak sedikit dari riwayat tersebut yang palsu atau lemah. Jadi riwayat sejarah, yang namanya riwayat sejarah itu harus didudukkan, tidak sembarangan, apalagi riwayat tersebut kaitannya dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini sudah menyentuh akidah dan keyakinan kita. Di antara riwayat-riwayat tersebut tidak sedikit riwayat yang palsu atau lemah. Saya bawakan sebuah buku yang judulnya adalah Fitnatu Maqtadi Utsman radhiyallahu anhu. Judulnya adalah Fitnah Peristiwa Terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Ini adalah sebuah buku yang asalnya adalah disertasi. Disertasi untuk mencapai program atau gelar doktoral di Universitas Islam Madinah. Ditulis oleh seorang doktor yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Ghabban. Di dalam buku ini, beliau kumpulkan riwayat-riwayat sejarah yang palsu, yang lemah sekali. Beliau kumpulkan lebih dari 100 halaman. Isinya riwayat-riwayat yang apa? Yang palsu. Banyak gak itu? Banyak. Makanya ketika kita bicara masalah fitnah, sesuatu, ada riwayat yang bercerita tentang sesuatu yang negatif tentang para sahabat Nabi SAW, maka pertama jawaban kita adalah tidak sedikit riwayat tersebut adalah riwayat yang palsu dan lemah. Contoh misalnya, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagian riwayat yang lemah menyebutkan bahwa yang memprovokasi itu adalah sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir adalah salah seorang sahabat yang mulia, tidak diragukan lagi. Ternyata riwayat tersebut ketika diteliti, ternyata riwayat itu adalah riwayat yang lemah. Terus siapa sebenarnya dalang di balik terbunuhnya fitnah atau fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan? Dia adalah seorang yang bernama Abdullah bin Sabak al-Yahudi. Ada seorang Yahudi namanya Abdullah bin Sabak, pura-pura masuk Islam. Kemudian dia menyebarkan fitnah di antara kaum muslimin, memprovokasi kaum muslimin untuk membunuh Utsman bin Affan. Dan Abdullah bin Sabak al-Yahudi inilah, dialah yang mencetuskan akidah, namanya akidah Syiah. Makanya orang-orang Syiah berusaha keras bagaimana bisa menghapuskan nama Abdullah bin Sabak dari sejarah. Sehingga mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengatakan dan membuktikan bahwa Abdullah bin Sabak adalah merupakan sosok fiktif. Apa fiktif? Ya, sosok yang tidak ada sebenarnya. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk menafikan keberadaan manusia yang bernama siapa? Abdullah bin Sabak. Dan tidak mungkin mereka bisa. Karena riwayat-riwayat yang sahih justru menyebutkan yang pertama kali menyebarkan fitnah tersebut adalah Abdullah bin Sabak al-Yahudi. Dan itu riwayatnya sahih. Banyak riwayatnya yang sahih. Itulah orang-orang Syiah. Kenapa mereka berusaha keras untuk menafikan seorang yang bernama Abdullah bin Sabak, Abdullah bin Sabak dari buku-buku sejarah? Karena mereka ingin menghapus jejak Yahudi di dalam agama Syiah. Karena jelas sekali bahwasanya Syiah itu sangat mirip dengan agama Yahudi. Makanya ada sebuah tesis yang ditulis oleh seorang yang bernama Abdullah Al-Jumaili. Judulnya adalah Badrul Majhud Fi Isbati Mushabahati Rafidati Lil Yahud. Judulnya kira-kira adalah usaha keras untuk membuktikan adanya kemiripan antara ajaran Yahudi dengan ajaran Syiah. Jadi sangat mirip antara ajaran Syiah dengan ajaran Yahudi. Dua jilid ini buku merupakan tesis. Dan itu sangat sulit terbantahkan. Mulai dari cara beribadahnya, akidahnya, perilakunya mirip sekali antara Syiah dengan Yahudi. Masa iya Ustaz? Buktinya antara Hizbullah sama Israel perang Ustaz. Hizbullah orang apa? Syiah. Israel orang Yahudi. Katanya mirip. Katanya kakak beradik. Katanya bapak sama anak. Masa bapak sama anak perang? Ini orang-orang yang tidak tahu bagaimana orang-orang barat, orang-orang kafir memanipulasi realita. Orang yang dari Lebanon sendiri bercerita kepada saya, orang Lebanon sendiri. Hizbullah kan tempatnya di mana? Di Lebanon. Berarti kan yang paling tahu kan orang Lebanon, yang tinggal di Lebanon. Kata mereka itu perang bohong-bohongan. Perang bohong-bohongan. Yang kemarin hadir kajian yang diisi oleh siapa? Ustaz Muhammad Arifin Badri, judulnya apa? Sejarah bukan untuk ditangisi, ya. Tahu bahwasanya beliau menyampaikan di situ bahwa sebenarnya perang itulah perang yang bohong-bohongan antara Hizbullah dengan orang-orang Israel. Di antara kebohongan tersebut diceritakan oleh salah satu anggota pasukan Garuda yang diperintahkan oleh pemerintah kita untuk menjaga perbatasan wilayah konflik. Karena kan biasanya PBB meminta negara-negara untuk mengirimkan pasukan perdamaian. Indonesia mengirim pasukan Garuda. Ketika senggang atau ketika ada pergantian shift, mereka diberi kesempatan untuk umroh. Umroh kemana? Umroh kemana? Ya masa ke Jakarta umroh? Umroh kemana? Umroh ke Mekah lah. Ya, ke Mekah. Setelah umroh ke Mekah, mereka mampir ke Madinah. Ketemu sama kita-kita mahasiswa. Ketemu sama kita-kita mahasiswa. Mereka cerita banyak tentang kejadian perang tersebut. Karena mereka itu menyaksikan dengan mata kepala. Kalau kita kan cuma dengar dari berita. Dan yang menguasai berita siapa? Orang-orang Yahudi. Ya. Yang menguasai berita saja orang Yahudi. Makanya berita itu tidak mutlak kita bisa terima 100%. Karena pasti mereka membawa misi. Nah, di antara pasukan tersebut dia cerita bahwa itu lucu perangnya, kata dia. Kenapa? Karena camp-nya, ya, basisnya orang-orang Hizbullah. Di dalamnya ada Hasan Nasrullah, pimpinannya. Itu adalah di perbatasan Lebanon. Di garis perbatasan. Bukan di mana? Bukan di pusat negara Lebanon. Kalau misalnya orang-orang Israel serius pengen membunuh orang-orang Hizbullah, mestinya rudalnya dikirim kemana? Perbatasan. Mestinya rudalnya dikirim ke perbatasan. Ternyata realitanya dikirim kemana? Dikirim ke pusat kota di Beirut, yang di sana kebanyakan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang dibidik bukan cuma rakyat sipil, yang dibidik adalah percetakan-percetakan buku Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di sana. Karena Lebanon, Beirut, adalah merupakan salah satu kota di mana dalam kota itu percetakan buku kitab yang menerbitkan buku-buku Ahlus Sunnah itu sangat banyak. Yang dibidik apanya? Percetakan-percetakan dihancurkan sama mereka. Ahlus Sunnah yang ada di Beirut, mereka serang dengan rudal, sedangkan orang-orang Hizbullah kipasan di mana? Di perbatasan. Kemudian setelah itu Hizbullah etok mene, apa etok mene? Pura-pura ngirim rudal balik. Ternyata orang kutul. Nah. Sedangkan yang di sana Ahlus Sunnah sudah meregang nyawa begitu banyak korbannya. Permainan. Kalau orang tahu sumber akidahnya Syiah, Tidak mungkin percaya perang tersebut. Tidak mungkin. Apalagi sekarang katanya Iran. Kalau tadi kan mana? Hizbullah, Lebanon dengan mana? Israel. Sekarang katanya akan ada perang antara Iran dengan Amerika. Omong kosong. Tidak mungkin. Sekarang kan ceritanya kan pesawatnya Amerika disabotase sama siapa? Sama Iran. Tidak mau dikembalikan. Orang, luar biasa ya Iran. Wah, Ahmadinejad memang berani sekali melawan siapa? Amerika. Masa pesawatnya Amerika dikembalikan? Bohong. Itu adalah transfer teknologi. Transfer teknologi antara siapa? Antara Amerika yang dikuasai oleh orang Yahudi dengan siapa? Dengan Iran. Permainan saja mereka mengatakan ada peperangan. Mana coba? Mana-mana sebab sekarang? Mana rudal yang dikirim kemana? Ke Iran. Yang ada adalah mereka sama-sama mengembangkan nuklir mereka. Kemudian terjadi saling transfer teknologi dengan cara seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengetahui benang merah antara orang Yahudi dengan orang Syiah, maka kita bisa yakin 100% bahwa itu tidak mungkin. Itu hanyalah permainan apa? Hanyalah permainan media yang membawa misi orang-orang kafir untuk membodohi kaum muslimin. Jadi, kembali lagi, yang pertama, tidak sedikit riwayat yang palsu atau yang lemah. Di antaranya adalah riwayat yang menceritakan tentang siapakah yang memprovokasi fitnah pada zaman Utsman. Kemudian yang kedua, banyak riwayat yang sahih. Kalau tadi banyak yang riwayat yang palsu dan juga lemah. Ada juga riwayat-riwayat yang sahih tapi telah dimanipulasi oleh mereka. Telah dimanipulasi. Dimanipulasi itu maksudnya ditambah, dikurangi atau dirubah. Dan itu banyak terjadi dalam riwayat diantaranya perang Jamal dan perang apa? Siffin. Dari perang Jamal antara siapa? Antara kelompoknya Aisyah radhiyallahu anha, di dalamnya ada Zubair, ada Talhah, dengan siapa? Kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Sedangkan perang Siffin adalah antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya ada sebuah tesis yang menarik, judulnya adalah Khilafatu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini tesis 2 jilid. Judulnya adalah masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Karena kejadian perang Jamal dan perang Siffin itu pada zamannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Di sini dijelaskan dirasatun naqdiyatun liriwayati min khilali kutubis sunnah wat tarikh. Studi kritis, ya. Studi kritis tentang riwayat-riwayat yang terjadi. Riwayat-riwayat sejarah yang terjadi, pengalaman-pengalaman sejarah yang terjadi pada zamannya Ali bin Abi Thalib berdasarkan buku-buku hadis dan juga buku-buku sejarah. Dalam buku ini yang 2 jilid ini dijelaskan mana riwayat yang dhaif, mana riwayat yang sahih, mana riwayat yang sahih yang sudah dimanipulasi. Dan tentunya yang punya kepentingan di situ di antaranya orang-orang Syiah. Makanya ada sebuah buku yang tadi sebenarnya saya sudah siapkan tapi lupa saya bawa. Ada disertasi judulnya Atharut Tashayyu' 'ala Riwayatit Tarikhiyah fil Qarnil Awwalil Hijri. Jejak orang Syiah dalam riwayat-riwayat sejarah yang terjadi pada zaman atau abad pertama Hijriah. Jadi Syiah itu punya jejak di situ. Mereka memanipulasi riwayat-riwayat tersebut dan sehingga merubah image tentang sejarah yang terjadi. Dan itu disertasi yang mendapatkan summa cum laude atau cum laude di Jami'ah Islamiyah juga di Universitas Madinah yang dikarang oleh Dr. Abdul Aziz Nurwali. Adapun yang ini tadi tentang khilafah Ali, tentang khalifahan Ali bin Abi Thalib dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Ibnu Ali Nasir Faqihi. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, kalaupun riwayat sahih dan para sahabat melakukan kekeliruan, maka kekeliruan itu berdasarkan apa? Ijtihad. Berdasarkan ijtihad. Makanya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa'alam anna sabba sahabati radhiyallahu anhum haramun min fawahishil muharramat. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya haram. Bahkan itu termasuk perbuatan haram yang sangat keji. Sawa'un min labisil fitani minhum wa ghairihi. Entah itu mencela sahabat yang terjerumus, terjatuh ke dalam fitnah atau yang tidak. Li'annahu mujtahiduna fi tilkal hurubi muta'awwilun. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka beristihad dalam perang tersebut. Apa mungkin Ustaz ada istihad dalam perang? Mungkin enggak? Mungkin sekali. Kenapa timbul perang Jamal? Dan kenapa timbul perang Siffin? Kenapa kira-kira? Karena terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap yang tepat saat itu untuk menyikapi orang-orang yang membunuh siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terbunuh. Yang membunuh mereka adalah orang-orang yang jahat. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepakat bahwasannya orang yang membunuh Utsman ini harus dijatuhi hukuman. Tapi mereka berbeda pendapat. Apakah hukuman itu harus segera dijatuhkan saat itu juga atau diundur sampai kondisi tenang dan tidak kacau. Jadi para sahabat berbeda pendapat dalam hal itu. Mereka beristihad. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah saat itu, mereka memandang bahwasanya yang paling penting sekarang adalah menjadikan kondisi negara menjadi aman, tidak kacau. Ini yang paling penting. Karena sekarang kondisinya lagi chaos, lagi ribut sekarang. Maka yang pertama kali harus dilakukan adalah menstabilkan kondisi keamanan negara saat itu. Itu istihadnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Talha kemudian juga Az-Zubair bin Awam, mereka beristihad enggak. Yang sekarang paling penting dilakukan adalah menjatuhkan hukuman kepada para pembunuhnya Utsman bin Affan supaya mereka kapok dan supaya menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Jadi mereka punya pertimbangan enggak? Punya pertimbangan, masing-masing punya pertimbangan. Orang beristihad kalau benar istihadnya mendapatkan pahala berapa? 2. Kalau salah pahalanya dapat pahala 1. Artinya, walaupun mereka keliru dapat pahala enggak? Tetap dapat pahala. Karena kekeliruan mereka bersumber dari istihad. Makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran." Seandainya ada seorang hakim beristihad, kemudian dia benar dalam istihadnya, maka dia mendapatkan berapa pahala? 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Seandainya dia mengambil hukum, kemudian dia beristihad dan istihadnya salah, dia dapat berapa pahala? 1 pahala. Artinya salah atau benar tetap mereka mendapatkan pahala. Ini adalah jawaban yang ketiga. Yang keempat, mereka kalaupun salah, mereka adalah manusia biasa. Para sahabat Nabi SAW maksum enggak? Enggak. Mereka bukan manusia yang suci dari kesalahan. Kalaupun mereka salah, maka itu adalah kesalahan yang manusiawi karena mereka manusia biasa. Tapi, mereka itu memiliki pelebur dosa. Yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Apa? Pertama, bisa jadi mereka telah apa? Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menerima taubat mereka sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 117. Nanti dibuka di rumah surat At-Taubah ayat 117. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya Nabi, taubatnya orang-orang muhajirin, dan taubatnya orang-orang Ansar. Jadi Allah sudah menegaskan, Allah telah menerima taubatnya mereka. Kalau mereka sudah bertaubat, kenapa kita mesti utak-utik? Kenapa kita bahas, kita celah mereka? Mereka sudah diterima taubatnya oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Berikutnya, mereka punya jasa yang sangat besar terhadap Islam. Apa jasa para sahabat Nabi SAW? Apa jasa mereka? Apa? Menyelamatkan agama Islam dalam bentuk apa? Selain sunnah? sebelum sunnah ya Al-Quran. Yang menghafal Al-Quran siapa? Para sahabat. Kalau sahabat nggak hafal Quran, kayak kita gimana? Ya? Kalau kayak sekarang Nana tanya, dari sekian yang hadir ini berapa yang hafal Quran? Berapa persen? 10%? 10% alhamdulillah, udah banyak 10%. Andaikan kita itu 100 orang, berarti kan berapa yang hafal? 10% berarti 10 orang. Ada 10 orang hafal Quran di sini? Andaikan sahabat Nabi seperti kita, enggak hafal Quran. Kira-kira Quran sampai kita enggak? Enggak sampai. Para sahabat Nabi SAW menghafalkan Al-Quran. Mereka hafalkan Al-Quran, enggak cukup sampai menghafalkan, bahkan mereka apa? Mereka bukukan. Kemudian dirapikan pada zamannya siapa? Pada zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang yang terbunuh, orang yang dibunuh oleh mereka. Ya. Orang yang dibunuh oleh mereka, orang-orang Khawarij, orang-orang Abdullah bin Sabah dan seterusnya, dan kroni-kroninya, yang tangan mulianya Utsman bin Affan, itu digunakan untuk menulis wahyu untuk Al-Quran. Itulah yang mereka bunuh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi para sahabat Nabi SAW jasanya sangat besar. Tanpa adanya mereka, setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, Quran gak akan sampai kepada kita. Ribuan ayat mereka hafalkan. Kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya sampai ke kita. Bukan hanya Al-Quran, apalagi hadis Nabi SAW. Kita jadi tahu Nabi SAW cara makannya kayak apa, cara berjalannya seperti apa, cara sholatnya seperti apa, cara beliau bergaul dengan istri dan anaknya seperti apa. Kalau bukan karena sahabat Nabi SAW yang merekam kejadian itu, apa kita bisa tahu? Andaikan para sahabat Nabi SAW, andaikan mereka sama sekali tidak mempedulikan kejadian tersebut. Mereka hanya, maaf, sebagaimana banyak orang di zaman kita ini, melek walang. Apa melek walang? Matanya melolor, tapi orang paham, gitu. Maksudnya mendelik, iya, melek, tapi dia gak paham, gak mengambil pelajaran. Andaikan, ya, para sahabat Nabi SAW, mereka cuma melihat, kemudian gak peduli dengan kejadian itu. Istri rumah tangga Nabi SAW, bagaimana cara Nabi SAW bergaul dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan pembantunya, itu semuanya tidak disampaikan oleh para istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah dan yang lainnya. Kita akan mencontoh siapa coba, bayangkan. Kita akan mencontoh suami yang ideal dari siapa? Akan mencontoh sosok bapak yang ideal dari siapa? Kalau seandainya para sahabat Nabi SAW, istri-istri beliau tidak menukil, merekam, menghafal kejadian-kejadian tersebut. Maka jasa para sahabat Nabi SAW sangat besar. Makanya sangat wajar. Sebagaimana yang kita sampaikan pada akhir pertemuan ketika kita membahas tentang tentang generasi terbaik kok dihujat bagian pertama dahulu. Ketika kita jelaskan sebenarnya apa motifnya orang-orang Syiah. Mereka mencela para sahabat Nabi SAW. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, innama ha'ulai aqwamun aradul qadha fin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam yumkinuhum dhalik. Sebenarnya motifnya orang-orang Syiah, mereka itu ingin mencela Nabi kita Muhammad SAW secara terang-terangan, tapi mereka tidak bisa. Tidak berani mereka mencela terang-terangan Nabi SAW. Terus bagaimana caranya supaya mereka berhasil mencapai tujuan mereka? Kata Imam Malik, faqadahu fi ashabihi. Maka caranya mereka untuk sampai kepada cita-cita mereka mencela Nabi SAW, caranya adalah dengan mencela para sahabat Nabi SAW. Dengan mereka mencela sahabat Nabi SAW, maka akan berkata orang-orang, rajulu su'in wa kana law kana rajulan salihan lakana ashabuhu salihin. Kalau misalnya para sahabat Nabi SAW sudah jatuh didiskreditkan, maka orang-orang akan ngomong, berarti Muhammad itu adalah orang yang buruk juga. Seandainya Muhammad itu soleh, mestinya teman-temannya juga apa? Soleh. Itu kata Imam Malik. Jadi mereka kenapa mencela sahabat Nabi SAW? Karena yang sebenarnya yang dibidik adalah Nabi SAW. Cuman mereka gak berani terang-terang untuk mencela Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga mereka pakai jembatan mencela para sahabat Nabi. Kalau seandainya para sahabat Nabi sudah jatuh kedudukannya, mereka tercela, maka orang berpikir, loh kalau misalnya sahabatnya tercela, berarti nabinya juga tercela dong, jelek. Kalau misalnya nabi ini orang yang baik, mestinya para sahabatnya juga apa? Juga baik. Lebih tegas lagi, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Salah seorang ulama besar Islam, beliau berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahada min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Seandainya engkau melihat ada salah seorang di antara umat manusia ini mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut adalah zindiq, orang munafik. Dan tadi kita sudah tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya membenci Anshar adalah ciri apa? Kemunafikan. Wadzalika, kenapa dia munafik, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'anu haqqun. Innama adda ilaina hadzal Qur'ana was sunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, karena kenapa kita katakan mereka munafik? Karena kita yakin bahwasanya Al-Qur'an dan agama kita ini hak, dan yang menukil Al-Qur'an tersebut adalah siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama yuriduna an yajrahu shuhudana liyubtilul kitaba was sunnah. Mereka itu mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah ingin menjatuhkan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau misalnya yang menukil itu jatuh martabatnya, berarti yang dinukil pun akan apa? Akan jatuh. Kemudian kata beliau, wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah, dan mereka lebih pantas, orang-orang Syiah lebih pantas untuk dicela, dan mereka adalah orang-orang zindiq atau orang-orang munafik. Jadi mereka itu punya target. Targetnya apa? Targetnya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh dengan cara menjatuhkan orang-orang yang menukil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka punya jasa yang sangat besar dalam Islam. Kemudian yang ketiga, mereka punya amal soleh yang apa? Yang sangat berlipat ganda pahalanya. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud. Berinfak emas sebesar gunung. Gunung Uhud itu panjangnya sekitar 8 atau 7 kilometer. Ada enggak orang yang punya emas panjangnya berapa? 7 kilometer. Kalau kita infakkan emas itu semuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sepadan. Tidak akan menyamai pahala infaknya sahabat yang cuma satu mud, satu genggam atau yang setengahnya saja. Jadi kalau ada sahabat infak, bukan infak emas nih, infak biasa, infak beras atau apa, atau gandum, cuma satu genggam, sedangkan kita infak emas berapa? Sebesar gunung Uhud. Pahalanya itu tidak akan menyamai pahalanya sahabat Nabi yang cuma infak dengan satu genggam gandum. Nah, kalau mereka punya amal soleh seperti ini, kesalahan mereka yang berdasarkan istihad, kira-kira bisa terhapus nggak dengan amal soleh mereka? Sangat bisa. Bahkan ada salah seorang sahabat Nabi yang mengatakan, yang Sa'id bin Zaid, beliau pernah berkata, la mauqifu ahadihim ma'a Rasulillah SAW yaghburu fihi wajhu. Sesungguhnya sahabat Nabi SAW berperang bersama Nabi SAW, sahabat Nabi berperang beserta beliau, perangnya para sahabat Nabi beserta Nabi SAW berjihad, sampai kemudian muka mereka itu terkena debu. Perangnya para sahabat, jihadnya sahabat, afdal min amali ahadikum walau umira umran wahid. Lebih afdal pahalanya dibandingkan kalian beramal walaupun umur kalian itu diberi sepanjang umurnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berapa umurnya? Berapa? 950 tahun? Bukan. Itu dakwahnya. Itu dakwahnya. Berarti umurnya bisa jadi lebih panjang dari 950 tahun. Kalau umur kita seperti umurnya Nabi Nuh alaihi salam, lebih dari 950 tahun. Kemudian kita beramal selama waktu itu sepanjang itu. itu tidak akan menyamai pahalanya jihadnya sahabat Nabi SAW satu kali beserta beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka amal soleh ini tentu bisa melebur dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan penyampaian ini kita bisa lebih menjaga lisan kita ketika berbicara tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Siapakah di antara manusia di dunia ini yang berhak untuk berijtihad? Apakah ulama-ulama terdahulu saja, ulama-ulama salaf saja, atau di zaman ini juga ada ulama yang boleh untuk berijtihad? Jawabannya, yang berhak untuk berijtihad adalah orang yang punya kriteria untuk berijtihad. Punya kriteria, syarat-syarat, dia memiliki syarat-syarat terpenuhi dalam dirinya, syarat-syarat untuk berijtihad. Dan itu banyak syaratnya. Ya, syaratnya banyak. Di antaranya dia paham tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia juga punya modal ilmu-ilmu alat. Ilmu-ilmu alat itu apa? Nahwu dan seterusnya. Ya. Paham bahasa Arab dan seterusnya. Namun, ijtihad itu sendiri terbagi menjadi dua. Minimal secara garis besar ijtihad terbagi menjadi dua. Ada ijtihad yang sifatnya mutlak, ada ijtihad yang terbatas. Kalau ijtihad mutlak kayaknya sulit mencari di zaman ini. Tapi kalau ijtihad terbatas hanya dalam beberapa permasalahan, itu masih banyak insya Allah di zaman kita. Maksudnya apa? Ada orang yang boleh berijtihad untuk masalah cara rukuk dalam sholat misalnya. Ini kan terbatas kan, tidak secara umum. Cara rukuk dalam sholat, dia sudah mengkaji dalil-dalilnya dari Quran, dari hadis Nabi SAW, riwayat-riwayatnya, perkataan para ulama. Setelah dia, kemudian dia cari yang paling rajih yang apa. Ini juga ijtihad namanya. Cuman ijtihad sifatnya apa? Sifatnya terbatas dalam sebuah permasalahan. Kalau seperti ini insya Allah masih banyak. Tapi kalau ijtihad yang sifatnya apa? Mutlak dalam seluruh permasalahan agama, ini kayaknya masih sulit untuk mencari di zaman kita ini. Walaupun saya tidak mengatakan tidak ada, tapi sulit untuk mencarinya. Makanya kita seharusnya tahu diri gitu. Kita seharusnya tahu diri, jangan sampai kita, wah ana itu mustahid mutlak, mustahid mutlak sopo yang itu. Ya, jadi kita tahu diri dengan kondisi kita. Nah kalau kita ini yang masih sangat awam ilmunya ya, kita kewajiban kita atau yang bisa kita lakukan adalah bertaklid kepada orang yang kita anggap paling berilmu. Ya. Kalau kita yang tidak bisa berijtihad, orang awam yang tidak bisa berijtihad, karena bagaimana berijtihad, hadis saja tidak tahu ini sahih apa tidak, mau berijtihad apanya. Maka kalau kita seperti ini ya, bisanya bertaklid kepada orang yang kita anggap paling berilmu. Karena taklid itu pun juga tidak sembarangan. Ya. Taklid senemune wong nang dalan ditaklidi ya enggak bisa. Ya taklid kepada orang yang kita anggap paling berilmu. Ya, ada yang lain silakan. Apa? Ulangi. Bagaimana hukumnya kita kaum muslimin yang tidak mengenal sahabat? Mengenal apanya? Namanya? Atau sejarahnya? Atau semuanya? Namanya saja tidak tahu. Ya seperti tadi lah, saya sebutkan. Saya minta 10 orang, keluarnya cuma berapa? Cuma 4 orang. Ya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tercela. Hukumnya tercela. Karena apa? Karena mestinya kita adalah orang-orang yang seharusnya mengetahui sejarah kehidupan mereka. Untuk diapakan? Untuk diteladani. Untuk diteladani. Dan amat disayangkan banyak di antara kita yang sudah menghatamkan Koping Ho atau Api di Bukit Menoreh atau Kung Fu Boy sampai sekian jilid, baik yang new maupun yang lama, ya. Tapi khatam tentang sejarah Abu Bakar saja satu saja itu belum pernah, itu just tercela. Kecuali kalau misalnya kita itu tidak sempatnya karena kita terlalu sibuk untuk mengkaji akidah Nabi SAW, mengkaji ibadah Nabi SAW. Akhirnya waktu kita habis untuk membaca itu dan tidak sempat untuk membaca sejarah sahabat Nabi SAW. Kira-kira kita karena itu atau karena yang lain? Kita tidak membaca sejarah sahabat Nabi karena waktu kita habis untuk mengkaji akidah, fikih, tafsir, menghafal Al-Quran, karena itu kira-kira? Enggak kan, kita kan karena habisnya karena ya tadi itu, ya saya bilang tadi itu ya. Maka itu tercela sebenarnya, dan sebenarnya kita memperbaiki diri kita, mari kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Kita mulai koleksi, bukan hanya koleksi saja, kita mulai kumpulkan buku-buku tersebut, kita baca, dan sebenarnya asyik ya, asyik enak gitu loh, enak membaca buku-buku sejarah tentang sirah para sahabat Nabi itu enak, menyejukkan hati, ya, memotivasi kita untuk lebih semangat lagi dalam beribadah. Ya, ada yang lain? Bagaimana hukumnya orang-orang liberal yang mereka mengatakan kita ini mengikuti dalil dengan mereka mengatakan kita itu memberhalakan dalil itu? Maksudnya apa? Jadi kita memberhalakan dalil, apa-apa dalil, apa-apa dalil. Ini ungkapan yang bercabang ya, bercabang. Kita katanya memberhalakan dalil, apa-apa harus ada dalilnya. Kalau memang kaitannya dengan perkara agama, ya memang agama kita dibangun di atas apa? Dalil. Masa kita minta dalil kok dikatakan memberhalakan dalil? Kita kan diperintahkan untuk berpegang dengan Al-Quran, dengan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam setiap perilaku peribadatan kita dituntut untuk seperti itu. Kecuali dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi, yang tidak ada kaitannya dengan agama, maka nggak usah kita minta dalil. Misalnya sekarang ada orang mau tanam padi di hari yang ke-7 atau hari yang ke-40 atau hari yang keberapa harus dikasih pupuk urea. Itu gak usah ditanya dalilnya dari Quran mana. Karena itu gak butuh. Itu bukan apa? Perkara agama. Kita kan gak sampai seperti itu. Kita gak seperti itu. Kita cuma minta kalau ente punya pemikiran masalah agama, datangkan dalil. Kenapa ke orang-orang liberal mengucapkan seperti itu? Karena mereka gerah. Karena mereka gerah. Setiap mereka memiliki pemikiran yang jeleneh, ditanya apanya? Dalilnya. Sehingga mereka tidak bisa bebas untuk mengekspresikan pemikiran nyeleneh mereka. Maka dari situ pula kita memahami kenapa orang-orang liberal mereka itu menolak adanya keyakinan generasi keemasan, golden age. Mereka tidak nerima. Mereka tidak nerima ada sebuah generasi yang dikatakan paling baik. Mereka tidak nerima. Kenapa mereka tidak nerima? Karena kalau misalnya ada istilah golden age, ya, generasi keemasan itu para sahabat Nabi SAW. Mereka kembali lagi tidak bisa bebas untuk membuat sebuah keyakinan yang menyimpang. Karena kita kan selalu, itu dalilnya apa? Quran, hadis, pemahamannya siapa? Kalau sudah nabrak pemahamannya siapa? Pemahaman para sahabat Nabi SAW. Ya sudah, mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Mereka juga kadang-kadang pakai dalil, pakai Quran dan hadis, tapi pemahamannya nyeleneh. Semau mereka sendiri memahaminya. Oh, sekarang bisa saja Orang berjudi bisa saja berdalil dengan Quran. Bisa saja orang berjudi pakai Quran. Kenapa Pak judi? Kita kan harus berusaha, kata dia. Kalau kita enggak berusaha, Allah enggak akan merubah kondisi kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi seorang kaum, sebuah kaum sampai mereka merubah kondisi mereka. Jadi kita harus merubah kondisi kita. Caranya dengan apa? Dengan berjudi. Itu kan namanya pemahaman nyeleneh. Nah sekarang kalau misalnya kita pakai pemahaman sahabat Nabi SAW, yang mana itu generasi terbaik, mereka nggak berkutik. Makanya mereka menolak itu dari asasnya, dari asal, dari dasarnya mereka tolak. Wah, nggak ada golden age, nggak ada zaman keemasan, generasi terbaik nggak ada. Karena kalau ada itu, mereka nggak bisa semau gue untuk menafsirkan ayat Quran atau hadis Nabi SAW. Sama saja dengan ungkapan tadi, memberhalakan dalil. Karena mereka ketika setiap segala sesuatu dituntut dalil, mereka jadi tidak bisa bebas untuk bereksplorasi, untuk menimbulkan pemikiran-pemikiran yang jeleneh, yang baru, yang menyimpang dari agama ini. Pertanyaan terakhir tadi kayaknya ada, ya. Kalau tadi keistimewaannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka amalannya sedikit tapi bisa pahalanya besar. Kalau kita amalannya besar tapi pahalanya tidak terlalu banyak seperti sahabat Nabi. Berarti jalan kita ke surga lebih sulit dong, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala membagikan karunia sekehendak Dia. Allah Subhanahu wa taala membagikan karunia sekehendak Dia. Di antara karunia Allah adalah pahala. Pahala itu karunia Allah atau bukan? Karunia Allah. Harta, karunia Allah bukan? Karunia Allah. Allah membagi-bagi harta sekehendak Allah. Ada yang dibikin kaya, ada yang dibikin setengah kaya, ada yang dibikin miskin, ada yang dibikin setengah miskin. Terserah Allah. Allah membagi karunia, termasuk pahala. Pahala juga bagian dari karunia Allah. Dan Allah membagi sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Pun demikian, kita tidak boleh berputus asa. Karena kita hidup di akhir zaman yang pahalanya juga tidak sedikit. Makanya disebutkan oleh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, dan hadis ini juga sahih. Ketika Nabi SAW bercerita tentang akhir zaman, beliau mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di akhir zaman dan mereka berusaha untuk berpegang teguh dengan amalan atau dengan sunnah Nabi SAW, maka dia bisa menggapai pahala seperti pahalanya 70 sahabat Nabi SAW. Seperti apa? 70 pahalanya sahabat Nabi SAW. Dan ini tentu adalah janji yang sangat membahagiakan bagi mereka yang mau apa? Istiqomah. Ditanya oleh sahabat, sab'ina minna au minkum, bal sab'ina minkum, sab'ina minhum au sab'ina minna, bal sab'ina minkum. Ketika sahabat mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang mereka itu manakala berpegang dengan sunnah Nabi SAW seperti memegang apa? Bara api. Nabi SAW mengatakan mereka akan mendapatkan pahala seperti 70 orang. Para sahabat bertanya, 70 orang dari kami atau 70 orang dari mereka? Kata Nabi SAW, bal sab'ina minkum, bahkan 70 pahala seperti pahalanya 70 orang kalian, yaitu para sahabat Nabi SAW. Artinya ini sinyal dari Nabi SAW yang seharusnya memotivasi kita untuk bisa lebih apa? Bersemangat lagi untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.